Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan bab yang ke-10. Sudah 6 ahli waris yang telah kita pelajari tafasil rincian keadaan mereka. Naam, yaitu bintun anak perempuan, kemudian bintul ibn cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian al-um ibu, kemudian ummul ummul ab atau jaddat ya, nenek-nenek ya. Kemudian juga sudah kita pelajari yang ke-6, saudari sekandung atau ukhtun syaqiqah. Naam. Taib. Sekarang kita akan masuk kepada ahli waris yang ke-7 untuk melihat tafasil rincian keadaan ahli waris ini, yaitu ukhtun li'ab, saudari seayah, yakni saudarinya mayit yang ayahnya sama, ibunya apa? Beda. Ini namanya ukhtun li'ab. Dari apa yang telah kita pelajari ya, baik pada pembahasan ashabul furud atau pembahasan asobah dan pembahasan hajib, maka kita akan dapatkan bahwasanya saudari seayah ukhtun li'ab itu ya, secara rinci memiliki 6 keadaan ya. Taib. Terkadang dia mendapatkan setengah, ini bisa dan mungkin dia mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya, diantaranya dia sendiri dan tidak ada muasid. Ini sebagian syarat maksudnya. Bisa setengah, bisa 2/3. Bisa 2/3. Yaitu ketika dia 2 orang atau lebih dan tidak ada apa? Muasid. Nah. Atau 1/6. Seperenam ini yang diistilahkan dengan takmilatas sulusain, menyempurnakan ya 2/3 dari bagian yang Allah sediakan untuk akhwat al-mayyit ya, yang memiliki bapak yang sama, apakah itu syaqiqah atau li'ab. Jadi keadaan yang ketiga adalah 1/6 takmilatas sulusain. Kapan itu? Jika dia mewarisi bersama dengan saudari kandung yang mendapatkan berapa? Setengah. Taib. Keadaan yang ke-4 adalah ukhtun li'ab mendapatkan warisan dengan cara taksib bersama dengan ya, muasibnya. Berarti ya, asobah bil ghair, bersama dengan akhun li'ab, atau bersama dengan fara' unsa, berarti yang ke-5, yaitu apa? Asobah ma'al ghair. Adapun keadaan yang terakhir adalah dia tidak mendapatkan warisan karena terhalangi. Naam. Taib ikhwan, untuk lebih memudahkan di dalam kita membaca syarat ya, kalau antum lihat ayat-ayat tentang warisan saudari, apakah itu saudari sekandung, saudari seayah, atau saudari seibu, semuanya adalah ayat kalalah. Ya, semuanya adalah ayat apa? Kalalah. Yakni ketika seorang mati, ya, tidak memiliki usul dzukur, tidak memiliki usul dzukur, yaitu ayah atau apa? Atau kakek, dan tidak ada furu' dzukur, atau tidak ada fara'. Ya, tidak ada fara', untuk mendapatkan afwan, untuk mendapatkan setengah atau 2/3 ya, atau 1/6 bagi akhwat, atau 1/3 dan 1/6 bagi ukhtun dan akhun li'um. Itu syaratnya adalah kalalah, yakni tidak ada apa? Far' dan asl, asl dzakar, asl unsa tidak ada masalah, tidak mempengaruhi. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan, ya, kalalatan yakni tidak memiliki usul dzukur dan tidak memiliki furu', tidak memiliki apa? Furu'. Kalau ada usul dzukur ya atau ada furu', maka otomatis setengah, 2/3, 1/6 ini tidak mungkin didapatkan bagi siapa? Bagi akhwat. Tidak mungkin. Ya. Taib. Nah, setelah itu kita coba baca satu persatu. Ya. Saudari seayah. Saudari seayah. Dia mendapatkan setengah. Kapan dia mendapatkan setengah? Ya. Tadi kalalah. Ya. Tidak ada asal dagar. Yang kedua, tidak ada far' umuman. Apa itu far' zakar atau apa unsa. Ini kalalah. Nah. Kemudian, tidak ada saudara perempuan sekandung. Ya, ini tidak ada saudari sekandung atau saudara sekandung. Tidak boleh ada. Ya, kalau ada, mereka lebih berhak mendapatkan setengah. Ya, tidak ada saudari sekandung, tidak ada saudara sekandung. Kemudian dia seorang diri, bersendiri satu orang, dan tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib bagi ukhtun li'ab? Mu'assibnya adalah akhun li'ab. Begitu ya. Faham tak Abu Salman? Faham ya? Ya. Jadi lima syarat ini. Tidak ada usul dzukur, tidak ada furu', tidak ada saudara atau saudari apa sekandung, na'am, kemudian dia seorang diri dan tidak ada mu'assib. Kalau ada mu'assib langsung berubah menjadi apa? Asobah bil ghair. Nah. Lanjut kepada keadaan yang kedua yaitu 2/3. Syarat untuk mendapatkan 2/3 itu sama dengan syarat untuk mendapatkan setengah, kecuali satu saja, yaitu dia dua orang atau lebih. Jadi syaratnya satu, tidak ada usul dzukur, tidak ada furu', ya kalalah ini, tidak ada usul dzukur, tidak ada furu'. Nah, kemudian tidak ada saudari dan saudara sekandung. Yang itu lebih kuat tentunya daripada saudara atau saudari apa seayah. Kemudian dia dua orang atau lebih dan tidak ada apa mu'assib. Tidak ada mu'assib. Bisa difahami ya kawan? Nah, apalagi antum hafal ayatnya dan coba antum mentadabburinya. Nah, ini muhim. Jangan hanya hafal namun tadabbur. Tadabbur ayat-ayat tentang waris itu khusus antum coba baca ulang, antum coba renungkan ya, karena kita sedang belajar ini. Nah, yang sudah antum hafal, antum tadabburi. Ya. Dan setiap kali ada kasus-kasus coba terapkan ayat yang apa antum hafal sehingga bisa memudahkan untuk antum lebih faham terhadap apa pembahasan-pembahasan faraid. Nah. Jadi kesimpulannya, kapan saudari seayah mendapatkan 2/3, itu tadi syaratnya. Tidak ada usul dzukur, tidak ada furu', tidak ada saudari saudara sekandung, dia dua orang atau lebih, dan syarat yang kelima apa? Tidak ada apa? Mu'assib. Nah. Berpindah kepada al-halah as-salisah, keadaan yang ketiga. Dia mendapatkan 1/6. Ya. Kapan mendapatkan 1/6? Naam. Kalalah tetap di sini ikhwan. Jadi tidak ada usul dzukur, tidak ada apa? Furu'. Ya. Kemudian mewarisi bersama saudari sekandung yang mendapatkan setengah. Ini sudah cukup. Namanya saudari sekandung mendapatkan setengah, berarti tidak ada saudara sekandung. Ya, ikhwan. Tidak ada saudara sekandung. Kalau ada saudara sekandung, ya saudari sekandung tidak dapat setengah. Tapi saudari sekandung menjadi apa? Asobah. Bil ghair bersama dengan akhun syaqiq. Nah, jadi syarat yang ketiga itu, tidak ada saudara laki-laki sekandung, sebenarnya adalah tahsilul hasil. Tahsilul hasil, apa maksudnya? Kalau tidak disebut, cukup sebenarnya. Dengan syarat yang keempat. Sebenarnya cukup. Ya. Mafhum ikhwan ya? Ya. Artinya kalau disebutkan syarat yang keempat, ya, ada saudari perempuan yang mendapatkan setengah. Ya. Taib. Kalimat satu saudari perempuan itu juga sebenarnya tahsilul hasil. Nah, cuman terkadang kita butuh tafsil di sini namanya, sehingga kadang kita juga perlu menyebutkan. Nah, jadi kalau diringkes sebenarnya syarat yang pertama tidak ada orang tua laki-laki, ayah atau kakek, tidak ada usul dzukur, kemudian tidak ada furu', na'am, kemudian bersama dengan ukhtun syaqiqah yang mendapatkan berapa? Setengah. Kemudian yang kelima, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib bagi saudari seayah. Siapa mu'assibnya? Ya, saudara seayah. Naam. Ada yang belum paham di sini, ikhwan? Baik. Siapa yang belum paham? Angkat tangan coba, nah, biar kita bisa apa namanya mengukur. Nah, berarti paham semua, Mas. Alhamdulillah. Ini namanya belajar seneng itu kayak gini. Paham. Taib. Nah, berikutnya al-halah ar-rabi'ah, keadaan yang keempat adalah saudari seayah mendapatkan warisan dengan cara taksib bersama dengan ya saudari atau saudara seayah, artinya dia menjadi asobah bil ghair. Nah, syaratnya sama juga tadi, ikhwan, tidak ada usul dzukur, tidak ada furu', tapi far zakar. Ya. Baik. Kalau ada far unsa enggak masalah. Ya. Dia tetap bisa mendapatkan warisan dengan cara taksib asobah ya bil ghair, walaupun ada far' unsa. Nah, kalau keadaan setengah 2/3 1/6 tidak boleh ada furu' sama sekali. Kalau asobah boleh ada furu' unsa, boleh ada furu' unsa. Yang disyaratkan adalah tidak ada furu' zakar. Saya ulangi, saudari seayah dia menjadi ahli waris dengan cara taksib asobah bil ghair ketika ya satu, tidak ada usul dzukur, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada furu' dzukur, anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya, kemudian tidak ada saudara sekandung, karena kalau ada saudara sekandung dia akan menghalangi saudara sekandung. Kemudian yang keempat, ada mu'assib bagi saudari seayah, yaitu saudara seayah. Nah, di situ dia akan mendapatkan warisan dengan cara asobah bil ghair. Naam. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Kapan dia mendapatkan warisan dengan cara taksib asobah ma'al ghair? Jika mewarisi bersama far' unsa. Jika mewarisi bersama dengan far unsa. Nah, syarat-syarat sebelumnya sebenarnya itu perlu, ikhwan. Ya. Tetap tidak ada usul dzukur, tidak ada furu' dzukur, ini harus ada. Nah, namun semoga bisa difahami, ikhwan. Ya. Bisa difahami. Ya. Jadi asobah ma'al ghair itu ketika mewarisi bersama far unsa. Naam. Kapan mewarisi? Ya, mewarisi kalau tidak ada yang menjadikan dia terhalangi. Usul dzukur. Ya, tidak ada usul dzukur, tidak ada furu' dzukur. Naam. Taib, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Kalau ada mu'asib ya, bukan asobah ma'al ghair. Nah, namun asobah bil ghair. Seandainya antum tulis lebih baik. Syurut di situ, ikhwan. Nah, barangkali pada cetakan berikutnya kita lihat untuk dituangkan syurut tadi. Nah. Jadi kapan dia mendapatkan warisan dengan cara taksib asobah ma'al ghair? Satu, tidak ada usul dzukur. Tidak ada usul dzukur. Naam. Syarat yang kedua, tidak ada furu' dzukur. Tidak ada furu' dzukur. Sama seperti di atas ya, kawan. Naam. Kemudian tidak ada mu'assib. Penting, tidak ada mu'assib. Naam. Taib, dan tentunya tidak ada saudara sekandung, jelas tidak ada saudara apa? Sekandung. Nah. Taib. Kita akan sebutkan contoh insyaallah ya, Pak. Ya. Keadaan yang terakhir adalah mahjubah, mahjubah. Mahjubah oleh hajib, oleh yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Usul dzukur, furu' dzukur, saudara sekandung dan saudari sekandung yang mendapatkan 2/3. Kecuali dalam kasus akhun mubarak. Ya, kecuali dalam kasus akhun mubarak. Kalau kemarin ibnun apa? Mubarak. Sekarang kasus akhun apa? Mubarak. Nah. Taib. Kita sebut contoh ya, ikhwan. Baik. Ada kasus seperti ini, kawan. Ya. Seorang mati meninggalkan dua ukhtun li'ab. Naam. Kemudian tiga ukhtun syaqiqah. Taib, kemudian ada al-um. Taib, kemudian ada am syaqiq. Taib, itu kasusnya ikhwan. Coba antum renungkan ya. Antum coba kira-kira jawab jawabannya apa? Nah, saya ulangi lagi soalnya. Seorang mati meninggalkan dua ukhtun li'ab. Kemudian tiga ukhtun syaqiqah. Kemudian al-um, ibu, kemudian ada am syaqiq. Ada am syaqiq. Antum kayaknya siap menjawab ya, Mas ya. Siap kan? Ya, sebetulnya beliau siap. Ya, kalau beliau bisa apalagi yang lain gitu. Ya, karena beliau sibuk aja bisa kan gitu. Sibuk sambil ngerekam demikian, Mas ya. Coba antum jawab yang mana? Bebas. Yang pertama mana yang antum mau kasih? Saudari sekandung, mau antum kasih berapa? Setengah. Saya manut, tapi kalau salah nanti dibenerkan. Saudari sekandung antum kasih berapa? Setengah. Tiga ya, tiga orang saudari sekandung kasih setengah, betul Mas? Hah? Loh kok setengah lagi? 2/3. Iya, karena dia tiga orang ya, kalau satu orang baru apa? Setengah. Karena ini tiga saudari sekandung, maka tiga saudari sekandung mendapatkan berapa? 2/3. Nah, sepertinya sedang ngetes tolabah ini. Ya, pada perhatian tidak. Baik. Kemudian mana lagi, ikhwan? Antum, akhi. Antum mau kasih yang mana? Taib, antum, akhi. Dua ukhtun li'ab. Apa? Al-um, mau ngasih alum dulu. Apa sih? Alum berapa? Al-um 1/6. Kenapa 1/6? Ada jam'un minal ikhwah. Baik. Nah, sekarang untuk ukhtun li'ab. Dia tidak dapat ikhwan karena habis 2/3 itu untuk siapa? Saudari. Maka dua ukhtun li'ab tidak dapat. Am syaqiq, dia mendapatkan apa? Sisa asabah. Taib. Ya, bagi antum atau tolabah yang mendengar di rumah, ya, saya ulangi soalnya sekaligus jawabannya. Seorang mati meninggalkan dua saudari seayah, dua ukhtun li'ab, kemudian tiga ukhtun syaqiqah, tiga saudari sekandung, kemudian al-um, ibu, kemudian am syaqiq, paman sekandung. Naam. Taib, paman sekandung ini saudara laki-lakinya ayah kita, ayahnya mayit, yang sekandung dengan ayah kita, itu am syaqiq. Taib, ukhtun li'ab tidak dapat karena habis bagian, ya, 2/3 untuk ukhtun syaqiqah yang berjumlah 3. Ukhtun syaqiqah 3 orang dapat 2/3. Ukhtun li'ab tidak dapat, ya. Kemudian al-um mendapatkan 1/6 karena ada jam'un minal ikhwah, kemudian am syaqiq mendapatkan apa? Sisa. Ada sisanya 1/6 dari harta. Baik. Kita tambah soalnya, ikhwan. Kalau dalam kasus ini ada akhun li'ab, kita tambah akhun apa? Li'ab. Nah, jadi kasusnya sama namun ada akhun li'ab, ya. Maka ukhtun li'ab yang tadinya tidak dapat, ya, karena ada mu'asibnya, yaitu siapa? Akhun li'ab, maka ukhtun li'ab menjadi asobah bil ghair bersama dengan siapa? Akhun li'ab. Taib. Am syaqiq dia juga asobah, tinggal dibandingkan mana yang lebih kuat. Karena Nabi mengatakan fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Mana yang lebih kuat? Ukhuwah atau umumah, ikhwan? Ukhuwah, ya. Maka am syaqiq tidak dapat, sisanya yang 1/6 itu diberikan untuk dua ukhtun li'ab dan akhun li'ab dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, inilah yang disebut dengan akhun mubarak. Ini kasus akhun mubarak ini. Gara-gara akhunnya jadi dapat. Ya. Gitu ya. Akhun ya, bukan akun ya. Akhun. Akh. Jadi ukhtun li'ab dapat apa? Dapat warisan karena ada akhun li'ab. Yang tadinya tidak dapat. Nah. Taib. Saya lupa apakah kasus akhun mubarak dinukilkan dalam asilah atau tidak. Saya tidak teringat. Yang ada justru akhun masyum. Gara-gara akhun jadi tidak dapat. Ya, kasus 18. Semoga bisa kita tambahkan kasus ini akhun apa mubarak. Bisa difahami, ikhwan? Ya. Nah. Ada pertanyaan tidak, ikhwan, terkait dengan saudari seayah? Saya rasa cukup sampai di sini tentang biar tidak terlalu banyak. Tugas antum adalah murojaah lagi, ya, antum baca lagi ulang, diskusikan dengan teman-temannya yang sudah lebih paham,